Mari kita awali majlis ini dengan Al-Fatihah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga barokah manfaat dunia akhirah. Al-Hadini wa ala manna habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسوله والدعوة والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal 'arifin wa tufaqihuna biha fid-din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masuk hari kedua Ramadan. Tidak terasa, kemarin sore barusan duduk di sini, tiba-tiba sudah sore lagi ini. Jadi waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Dan sore ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kisah para wali. Kita akan mulai masuk ke kisah-kisahnya insyaallah. Kemarin kita bahas bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bisa mencium aromanya orang soleh. Jadi orang soleh itu ada aromanya. Sama kalau orang soleh ada aromanya, berarti yang gak soleh juga ada aromanya. Nah, kalau orang soleh aja aromanya itu enak, wangi, harum bagi yang pernah mencium, bagaimana kira-kira aromanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Makanya dikatakan Rasulullah itu kalau melewati satu lorong, maka lorong itu pun jadi harumnya luar biasa. Duduk di satu tempat, maka tempat itu jadi harumnya luar biasa. Banyak diceritakan orang-orang yang mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian berjabat tangan dengan Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, aroma harumnya Rasulullah itu di hidungnya gak hilang berhari-hari. Itu gak hilang berhari-hari. Nah, orang soleh ada aromanya. Begitu pula kemaksiatan. Kemaksiatan juga ada aromanya. Aromanya itu sangat busuk. Makanya kalau kita bermaksiat, kitanya ketularan aroma busuk. Karena sejatinya manusia itu fitrahnya bersih. Makanya bayi kalau baru lahir itu aromanya khas. Bayi kalau baru lahir ya, belum kena bedak, belum kena macam-macam itu, masih asli itu aromanya enaknya luar biasa. Khas aromanya bayi. Yang belum pernah punya bayi gak bisa tahu. Nah, kalau yang udah pernah punya bayi ngerti ya, aromanya bayi enak ya, suatu yang lain. Masih asli, produk baru keluar ya, produk baru keluar, enggak kena kemaksiatan. Nah, orang-orang soleh aromanya harum, aromanya enak. Makanya dikatakan kalau kita mau hadir ke tempatnya orang soleh yang dipandang soleh, wali ulama yang betul-betul punya kekeramatan, kita disuruh wudhu dulu. Kenapa? Wudhu ini menjadi parfum yang nyemprot busuk-busuk kita. Seperti kita mau ketemu orang belum mandi gitu kan, kita pakai parfum biar harum. Nah, ketemu orang soleh, badan kita ini aromanya wallahu a'lam, kita tahu sendiri kemaksiatan kita kan ya, aromanya gak karu-karuan. Makanya biar aromanya seger, ya kita wudhu dulu. Wudhu ini menjadi parfum yang mengharumkan tubuh kita. Memang ruh itu ada aromanya. Kalau ditempeli ketaatan jadi semakin harum, ditempeli maksiat maka dia menjadi busuk, tertular busuknya kemaksiatan. Nah, dengan menyebut namanya orang-orang soleh, maka kesolehannya itu, aroma kesolehannya juga akan nempel ke kita. Kita nyebut namanya orang-orang baik, kita ketularan wanginya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya SAW, permisalan teman duduk yang baik itu seperti orang yang jual parfum. Ya, orang yang jual parfum. Kamu enggak beli, ya kamu enggak beli, maka kamu akan ketularan harumnya. Enggak beli ketularan harumnya. Orang soleh begitu. Kita belum contoh amalnya, belum contoh amalnya. Baru sebut kenamanya saja, itu kita udah ketularan harumnya. Cuman ya berapa persen gitu kan, nempel. Apalagi kalau kita tiru, maka nempelnya semakin kuat. Semakin lama ditirunya amal itu, maka aromanya semakin jadi. Karena itu jangan heran kalau ada kisah-kisah nyata orang-orang soleh meninggal dunia tubuhnya harum. Ya, saya pernah bergaul dengan satu orang soleh itu sekian lama tidak mandi, ya sekian lama tidak mandi, tapi tubuhnya itu harum. Bahkan pakaian yang melekat di tubuhnya itu kalau dilepas, dicuci pakai sabun merek apapun, tetap harumnya nggak hilang. Dan tidak pakai parfum loh ya, mandi tidak, nggak pakai parfum. Jadi aroma kesolehannya itu sampai zahir melekat. Kan banyak itu cerita orang meninggal tubuhnya harum ya, tubuhnya harum. Kenapa seperti itu? Ya karena memang aslinya harum, melekat karena sudah lama diamalkan. Nah, sore ini kita akan belajar diantaranya Syekh Abu Abbas Ahmad bin Abil Hasan Ali Ar-Rifa'i. Ya, Syekh Ahmad Ar-Rifa'i ini seorang sufi besar. Beliau merupakan salah satu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis Sayyidina Husain. Ya, Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Buat orang-orang yang thariqah Rifa'iyah itu ngerti ini. Siapa nih? Syekh Ahmad Ar-Rifai. Beliau punya banyak amal soleh dan punya ilmu yang sangat mumpuni. Selain beliau itu cucu Nabi, ya, beliau memang orang yang gemar cari ilmu dan amal. Sehingga dalam dirinya muncul beberapa hal yang mulia. Sudah selain aslinya memang mulia, ditempeli hal-hal yang mulia, maka jadinya semakin mulia. Syekh Ahmad Ar-Rifai pernah menyampaikan beberapa nasihat, di antaranya sebelum saya sampaikan kisahnya, ada nasihatnya di antaranya beliau pernah berkata, "Man ishtaghala bima la ya'nih fatahu ma ya'nih." Siapa yang sibuk ngurusi sesuatu yang enggak penting untuk akhiratnya, maka dia akan kehilangan sesuatu yang penting untuk akhiratnya. Jadi kalau kita sibuk ngurusi yang enggak penting, nanti yang penting-penting hilang. Ya, sibuk ngurusi yang mubah-mubah gitu ya. Yang mubah-mubah diurusi, tapi yang sunah-sunah enggak pernah dijalankan. Akhirnya hilang tuh sunahnya itu. Ya, sibuk ngurusi nonton TV ya, ngajinya nanti akan hilang. Kalimat beliau. Wal anus bil khalqi, dan siapa yang merasa nyaman dia bergaul dengan ciptaan Allah, nyaman bergaul dengan manusia, maka orang yang seperti itu nanti dia akan terputus hubungannya dengan Allah Ta'ala. Jadi orang itu kalau emang sibuk bergaul dengan manusia, lama-lama ya akan hilang hubungannya dengan Allah. Kecuali kalau manusia yang bisa mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Roni. Lain kalau kita kumpulnya dengan orang-orang soleh, karena kumpul sama orang soleh itu identik dengan kumpul bersama manusia yang bisa mengingatkan pada Allah. Contoh, kita rajin ngaji, terus bergaul ke rumah seseorang yang diobrolkan urusan duit, sumpak, kumpul begitu. Akhirnya kita sama Allah ini lepas, hubungan kita sama Allah semakin jauh. Karena diumumkan dunia. Lain kalau sama orang yang sumpaknya begini. Wah, suntuk saya. Biasanya bisa ngaji 5 juz, ini ngaji kok cuma setengah juz. Nah, enggak apa-apa kalau ini. Ini ngingatkan pada akhirat. Tapi kebanyakan manusia yang mana? Yang pertama atau yang kedua ini? Yang pertama, urusannya pasar sepi gitu. Urusannya bojo ngamuk gitu kan. Urusannya anak rewel, urusan hal-hal yang duniawi lah. Yang bukan ukhrawi. Lah itu menyebabkan nanti kita putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau ditanya, "Kenapa ya sekarang kok banyak doa yang enggak kabul? Kenapa sekarang banyak doa yang enggak kabul?" Jawabannya sederhana. Karena sekarang itu sedikit makanan yang halal. Makanan halal itu sekarang sedikit. Yang beredar ini kan sering terbukti di televisi ya. Ternyata bakso ada yang apa itu campur daging tikus ya, ada lagi yang campur daging ini, walaupun itu kasusnya 1-2 itu kan 1-2, artinya orang sekarang itu sampai merugikan konsumen tuh nggak mikir lagi itu konsumennya rugi nggak rugi, yang penting dia dapat untung. Itu yang terbukti di televisi, di berbagai berita. Nah, terus dalam hal yang lain yang kita nggak ngerti, beli barang. Sekarang kita beli makanan itu enggak nanya kok halal apa haram. Anak-anak saya itu saya didik kalau masuk mall beli permen, beli roti, beli apa harus ada label halalnya. Enggak ada label halal enggak boleh. Makanya dia nyari, "Ini ada label halalnya, Bu ya. Ini Abi ada halalnya. Kalau ada halalnya boleh. Enggak ada halalnya enggak boleh. Walaupun enak itu." Nah, sekarang Anda masuk rumah makan berani enggak nanya? "Mas, mohon maaf, halal enggak ini?" Karena enggak semua rumah makan daftar ke MUI, betul kan ya? Rumah makan enggak punya cabang 50 kok, cabang enggak ada, satu rumah makan dia mau daftar ke MUI juga mikir-mikir kali ya, ribet mungkin ribet, saya kan enggak ngerti ya. Mungkin buat dia ribet, repot atau orangnya malas ya. Alasannya macam-macam. Lah kita enggak ngerti ini halal apa haram, judulnya bakso. Judulnya mungkin sate ayam gitu ya. Tapi ini halal enggak ini? Sate ayamnya halal enggak? Ini ayamnya disembelih atau dicekik ini? Ya enggak tahu. Makanya kita harus punya keberanian nanya. Harus berani nanya, sama senyum aja. Halal enggak? halal pak. Kalau haram kamu yang tanggung jawab akhirat tuh ya. Nanti kamu yang ngadepin Allah, kamu loh, bukan saya loh ya. Iya pak, halal pak. Berani nanya gitu? Saya alhamdulillah termasuk orang nekat karena saya punya ilmu moh mikir. Jadi kalau saya masuk tempat makan yang gak ada tulisan halalnya, ya saya nanya. Itu hak saya sebagai konsumen. Sebab kalau masuk haram, ya doa saya gak kabul. Doa saya gak kabul. Padahal banyak orang nitip doa sama saya, repot kan? Ya, Fib tolong doakan, saya jaluk itu ngora kabul tuh nih. Ya, yang diminta doa doanya gak kabul gara-gara kemasukan makanan haram karena na'udzubillah min dzalik. Makanya harus hati-hati nanya, halal gak ini makanannya? Ini yang beredar ini gak jelas syubhat halal atau haram. Sehingga yang jelas-jelas halal itu sedikit. Karena sedikit yang halal maka doa gak kabul. Nah sufi itu kalau jawab cuma begitu santai, gak kepanjangan. Dalam Al-Quran begini, dalam hadis Nabi begini. Yang nanya kesian, pusing ya. Yang nanya pusing. Ya seperti dokter, pak udah belajar resepnya selesai, gak diterangkan detail ya kan ya. Nah yang detail-detail itu untuk pakar, pakar dikasih detail. Nah orang zaman sekarang agak rewel, dalilnya mana? Nah, ini rewel. Ini orang sakit ini. Ini orang kalau rewel gitu namanya orang sakit. Tidak percaya pada ulama ini ya. Ya kalau mau nanya dalilnya ya enggak usah sama Imam Rifai ya. Santri yang kelas baru bawah aja sebetulnya tahu. Dalilnya apa? Itu kalau makanan haram menyebabkan doa enggak kabul. Ya Rasulullah kan pernah lewat di Padang Sahara lihat ada orang doa angkat tangan sampai nangis-nangis. Rasul kemudian bersabda salam yang artinya maknanya bil makna anna yustajabulah. Dari mana doanya bisa dikabulkan? Wong dia itu makanannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dari yang haram. Bagaimana bisa dikabulkan? Dari situ ulama mengatakan makanan haram itu penyebab, salah satu penyebab utama doa enggak bisa kabul. Ya Allahnya menerima semua doa. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau tidak sesuai dengan SNI, standar apa itu? Nasional Islam. Dalam syariat SNI standar nasional Islam itu ya. Standar nasional Indonesia kalau produk gitu kan. Ini standar Islamnya dapat enggak ini? Syarat doa apa terkabul? Oh ya, orangnya harus satu makanannya halal. Yang kedua, khusyuk. Kalau enggak khusyuk ya enggak kabul kan gitu. Min qalbin ghafil, hatinya enggak khusyuk enggak kabul. Apalagi setengah-setengah yakin sama enggak yakin enggak kabul. Doa harus yakin. Karena Rasul bersabda sallallahu alaihi berdoalah dan engkau yakin doamu kabul. Jadi kalau begini, ya Allah, kira-kira aku dikabulkan enggak ya Allah? Enggak kabul itu. Ya Allah, ya kalau engkau berkenan ya dikabulkan. Kalau engkau enggak berkenan enggak usah ya Allah. Ini enggak kabul yang model begini, setengah-setengah. Kalau doa harus mulih, harus maksa. Dengan paksaan, ya Allah tolong, ya Allah harus, ya Allah begini. Semangat gitu ya, dengan semangat. Syekh Ahmad Arifai ketika ditanya kenapa doa itu enggak kabul, jawabannya karena banyak makanan yang tidak halal. Yang halal itu sedikit. Tapi ya itu sopannya orang-orang soleh itu kalau ditanya kalimatnya indah. Kenapa doa kok enggak kabul sekarang? Sedikit yang kabul. Jawabannya ini, karena makanan halal sedikit. Gitu kan ya? Bukan begini, sebab banyak orang makan haram. Enggak begitu. Jadi indahnya bahasa orang soleh itu. Ditanya, kenapa doa enggak kabul? Makanan halal sedikit. Sebetulnya jawab begini bisa toh? Lah kalian makan haram semua kok. Banyak makan haram kalian. Kan bisa. Tapi kenapa pilihan katanya makanan halal sedikit? Sebab orang-orang yang soleh itu kalau ngomong maunya yang baik. Jadi selama kalimat yang baik masih bisa disebut, ya nyebut yang baik. Meskipun nyebut banyak makan haram, gak salah gitu kan ya. Tapi beliau menyebut yang baik. Targhib, memberi semangat, sedikitnya makanan halal. Jadi kamu sekarang cari makanan yang halal, jangan yang haram. Ini termasuk dari cara atau metode dakwahnya orang-orang soleh terdahulu, berbicara dengan cara yang baik. Nah Sayyidi Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu, saking solehnya, saking baiknya itu, beliau ketika kumpul dengan teman-temannya, nah perlu di garis bawahi, orang-orang soleh terdahulu, para sufi itu ya, sufi, yang gak usah sufi, gak usah nonton ini yang saya ceritakan semua sufi ini. Nanti daripada Anda kecewa, oh tiwas saya tonton ternyata kisahnya para sufi gitu ya. Sufi itu artinya orang yang berhati bersih. Jadi kalau enggak suka sufi berarti hatinya enggak bersih. Enggak bersih. Sufi itu hatinya bersih. Kita akan dapat banyak pelajaran dari kaum sufi ya. Syekh Ahmad Arifai itu sufi. Nah, sufi-sufi terdahulu kalau nyebut murid itu enggak murid. Saya tidak bilang dia murid saya, enggak. Beliau-beliau itu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi geraknya, diamnya, semua langkahnya, ucapannya itu niru Nabi. Nabi enggak pernah ngomong murid saya. Pernah ada Nabi bicara murid saya. Enggak ada hubungannya murid dengan guru dalam arti secara administratif saya guru, dia murid, enggak ada gitu. Ya. Yang ada apa? Sahabatku, dia sahabatku. Dia sahabatku. Mari kita ke rumah sahabat fulan, ke rumah fulan. Enggak nyebut muridku, enggak. Makanya para sufi kalau kumpul sama murid-muridnya itu menyebutnya bukan murid, ashabi. Orang-orang yang bergaul bersama saya, teman-teman saya. Ya, teman-teman saya. Maka saya berusaha niru itu, Habib punya murid? Enggak. Saya punya teman. Ada teman saya Roni, ada saya Edwin, ya, Pak Edwin. Ini Iis nih barusan mau jadi teman saya dalam proses ujian, ya Pak ya. Kita nih kalau di Roto juga bercanda, serius terus repot nanti kan. Nah, apa namanya? Teman disebutnya teman gitu. Kalau bahasa rodok kerennya relawan itu. Nah, ini para relawan lagi kumpul ini ya. Teman-teman ini ashab. Nah, beliau lagi kumpul sama teman-temannya yang ingin ngaji bareng. Beliau ngajar teman-temannya itu. Maka beliau bersumpah. Ya. Beliau sumpah. Bayangkan temannya disumpahi satu-satu. Saya sumpah demi nama Allah. Nah, teman-temannya yang ratap kok ya. Ini mau disumpah apa ini? Ternyata sumpahnya begini. Kalau saya punya kekurangan, wajib kalian memberitahu. Tuh. Orang zaman sekarang dikritik marah. Dikritik marah, betul kan? Ini murid-muridnya disumpah, kalau saya punya kekurangan, kamu harus ngasih tahu. Enggak ngasih tahu, udah, nanti di akhirat silakan tanggung jawab. Jadi karena memang pengen selamat tuh ya nanya sama orang, apa di diri saya ini yang buat saya enggak selamat, tolong saya dikasih tahu. Kalau ada perilaku saya, cara saya membuat saya enggak selamat akhirat dunia, tolong saya dikasih tahu. Teman-temannya disumpah semua. Nah, suatu hari ya, ada salah seorang teman beliau ulama ya, nama Syekh Umar Al-Faruqi. Ulama Syekh Umar Al-Faruqi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya sayyidi, duhai tuanku, pimpinanku." Ya, kalau bahasa kita bos gitu. Eh bos. Ya. Ini ya sayyidi bahasa Arab kan sayyid itu tuan, majikan. Nah, kamu bekerja dengan siapa? Sayyid fulan. Ya, bahasa kerennya majikan Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris yang udah dijawakan bos. Karena orang Jawa enggak bilang majikan saya tapi bos saya. Betul kan? Jadi, "Wei bos," itu. Ini bahasa gaul ya. "Bos, maaf bos. Ana a'lamu fika aiban. Ana a'lamu fika aiban." Bos, saya tahu kamu punya satu aib. Kamu punya satu kekurangan. Yang lain kaget nih teman-temannya. Ini Syekh Umar Al-Faruqi kok bilang bos kita punya kekurangan ini. Guru kita, sahabat kita, teman kita punya kekurangan. Apa kekurangannya? Maka nanya dia, "Apa kekurangan saya? Coba sebutkan." "Ya sayyidi, aibuka annana min ashabik." Ya. "Wahai guru, wahai tuanku, wahai bosku, aibmu adalah kamu tuh punya teman seperti kami-kami ini. Itu aibmu." Maka yang hadir nangis semua. Yang hadir nangis. Ya, nangis semuanya. Waqala, "Ai Umar, in salimal markab hamala man fih." Maka Syekh Ahmad Arifah itu kelihat teman-temannya nangis semua. Beliau berkata, "Hei Umar ini ya. Hei Umar, jangan khawatir. Kalau perahunya selamat, yang di dalam juga ikut selamat." Ini kalau perahunya selamat, yang di dalam juga ikut selamat. Artinya kalau saya selamat, kalian juga ikut selamat semua. Coba begini loh, hubungannya guru dengan murid ya, dengan sahabatnya itu seperti ini. Muridnya enggak rumangsa keminter, justru rumangsa aku ki wong elek, saya ini orang jelek. Ini kok dia mau ya bergaul sama saya ya? Dia kok mau ya duduk-duduk dengan saya ya? Kok mau ya makan bareng sama saya? Kok mau ya meluangkan waktunya untuk saya? Jadi ya kekuranganmu itu ya punya teman seperti saya. Kamu tuh udah terlampau baik gitu loh. Kamu terlampau baik, jeleknya tuh kamu tuh punya teman seperti saya. Jadi kok dilihat orang ki, wong apik kok bolone ki pereman kabeh begitu loh ya. Ini padahal yang ngomong ulama, ulama itu merasa dirinya sangat buruk. Kamu tuh orang baik, tapi kok kumpul dengan pendosa-pendosa seperti kami gitu loh. Seperti itu apa cara pandangnya teman-temannya. Nah, gurunya langsung ya, semua nangis mengucapkan kalimat yang indah sekali. Ojo khawatir. Udah jangan khawatir. Kalau kapalnya selamat, kalian semua yang di dalam juga ikut selamat. Artinya itu enggak no way. Ya, doakan saja ini kapalnya ini selamat sehingga semua yang di dalamnya juga selamat. Ini Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau yang seperti ini suatu hari wudu, lagi wudu ada nyamuk nempel di badannya, di tangannya atau di mana, di anggota wudunya nempel. Kalau kita langsung kan plak. Bunuh nyamuk itu atau usir ya. Nah, yang rada alus usir. Sebetulnya yang usir bukan alus, mungkin iman-iman tangannya keluar darah gitu ya. Nempel darah. Syekh Ahmad Rifai menghentikan wudhunya. Wudhu enggak dilanjutkan, ditunggu nyamuknya ini sampai terbang sendiri. Sodakoh darah sama nyamuk. Kalau kita kan kagak mikir, jangan-jangan demam berdarah ini. Kebanyakan mikir ini, rujuk air sekalian. Ini enggak didiemkan. Sampai nyamuknya itu terbang. Nah, setelah itu beliau melanjutkan wudhunya. Nah, beliau pernah menyatakan, akrabut turuq al-inkisar wadzul wal iftikar wa ta'zim amrillah wa syafaqah ala khalqillah wa yaqtadiya bi sunnati Rasulillah SAW. Jalan tercepat untuk mendapatkan ridhonya Allah dan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah adalah al-inkisar. Al-inkisar itu hati bisa merasa hancur ketika berbuat kekurangan. Sementara di antara kita siapa yang enggak punya kekurangan kan? Kekurangan terus itu kan? Jadi hatinya hancur terus. Hancur, kenapa saya ini sholatnya kok gak khusyuk. Habis sholat itu nangisi sholatnya. Ya, habis baca Al-Quran, nangisi baca Al-Qurannya. Kenapa baca Al-Quran kok seperti ini. Jadi hatinya hancur. Wadzul wal iftikar. Kemudian menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Kalau udah hatinya hancur, menghinakan diri. Ya Allah, tolong ampuni saya. Ya Allah, saya ini begini. Artinya sadar dengan dosa-dosanya, mengharapkan ampunan. Ya, iftikar, merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Wa ta'zim amrillah. Kalau ada perintahnya Allah diagungkan betul. Kalau kita kan belum sampai derajat yang seperti itu. Belum sampai, mudah-mudahan suatu saat sampai ya insyaallah ya. Kalau yang merintah itu mertua mungkin mikir. Atau yang merintah istri mikir. Yang merintah bos mikir. Kalau itu perintah Allah, kita banyak nanti dulu, nanti saja, sebentarlah lagi ya. Itu namanya kurang ta'zim. Pengagungannya kurang. Di hati itu enggak dirasakan, ini perintah Allah, belum dirasakan. Tapi kalau orang mau cepat sampai ke Allah, semua perintah Allah itu betul-betul dirasakan agung di dalam hatinya. Kemudian wasyafaqah ala khalqillah, sayang kepada semua ciptaan Allah. Sayang kepada semua ciptaan Allah. Siapapun disayangi, apalagi manusia gitu ya. Hewan disayangi, tumbuhan disayangi, apalagi manusia. Sehingga dikatakan orang-orang soleh itu kalau berjalan di muka bumi, wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha pengasih, hambanya Allah yang maha penyayang, alladzina yamsuna ala ardi hauna, orang-orang yang jalan di muka bumi dengan lemah lembut. Jadi ngijak tanahnya pun enggak seperti itu, tapi dengan santun ngijak tanahnya. Kenapa? Menyayangi yang di bawah bumi. Karena di bumi itu macam-macam, itu ada semut. Dan di bawahnya lagi mungkin ada orang yang pernah dimakamkan di situ, enggak ngerti. Jadi jalannya itu penuh hormat dan merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Kemudian wa an yaqtadiya, selalu mengikuti sunnah atau jejak kehidupan langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu sekilas tentang Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Tidak terasa waktunya udah 17.16 ya. Cuman kurang 12 menit lagi sudah masuk waktu maghrib. Buat teman-teman yang persiapkan takjilnya dan bukanya segera disiapkan. Saya mau ngasih kesimpulan. Ya, memang ceritanya tidak bisa banyak banyak. Nanti cerita orang soleh kebanyakan jenengan cepat jadi soleh, saya yang bingung nanti. Canda ya, bercanda. Jadi begini, kalau kita simak tadi ya, kita simak, ternyata kalau dirasakan tuh orang soleh itu hatinya tuh sayang gitu ya. Hatinya sayang. Dan sayangnya ini menarik orang lain untuk juga menyayangi dia. Ya, jadi orang itu sama dia sayang karena dia sayang sama orang. Man la yarham la yurham. Siapa enggak menyayangi tidak akan disayangi. Berarti yang menyayangi dia akan disayangi. Nah, kalau dia sayang, maka dia akan disayang. Makanya orang-orang soleh itu menyerahkan sayangnya ini untuk semuanya. Terutama yang di dekatnya. Otomatis yang dekat itu disayangi gitu kan ya, karena harus dilayani, disayangi. Artinya sahabat-sahabatnya, murid-muridnya itu ya. Atau yang dekat di hati tapi jauh jasadnya. Mungkin punya sahabat yang enggak sekota. Ini kalau mungkin kita punya sahabat YouTubers nih yang nonton di YouTube ini kan ya. Ini kalau saya sangat sayang nih sama yang nonton-nonton di YouTube. Saking sayangnya sama yang nonton di YouTube ini gaya sayang gitu ya. Saking sayangnya sama nonton di YouTube, saya buat meja ini yang bagus. Dulunya mejanya kurang bagus. Kenapa? Kalau lihat itu ya yang dilihat enak. Saking sayangnya speed internetnya saya naikkan kecepatannya setinggi mungkin. Jadi nanti kalau lihat streamingnya dari Raudhah enggak putus-putus gitu kan. Saking sayangnya kumpulkan duit beli handycam yang lebih bagus. Kenapa? Biar nanti kelihatan wajah saya eleknya tuh kelihatan gitu ya. Biar lebih jernih ya, hasil syutingnya biar lebih jernih. Saking sayangnya. Artinya kita berusaha yang dekat maupun yang jauh itu bisa tersentuh gitu. Bisa tersentuh. Ini saya nih. Ini baru saya. Lah bagaimana dengan orang-orang yang soleh itu? Para aulia ussolihun itu. Nah, mimpinnya yang mimpin mereka semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya enggak mungkin Rasulullah kok enggak nyayangi sahabatnya, sahabatnya enggak sayang sama Rasulullah, enggak mungkin. Karena itu jangan terpengaruh oleh golongan model manapun gitu ya. Yang mengatakan sahabat Nabi enggak benar, ya, sahabat Nabi begitu enggak ada. Semua sahabat Nabi mulia. Karena itu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang jauh, bagaimana yang jauh yang bukan sahabatnya? Yang setelah bertahun-tahun kemudian Rasul pun sayang. Bahkan Rasulullah pernah kangen, aku rindu pada saudara-saudaraku, kan begitu. Mereka datang di akhir zaman, enggak pernah lihat aku tapi iman sama aku ya. Dikangeni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mencurahkan cintanya untuk seluruh umat. Nah, penerusnya Rasul juga seperti itu. Nah, ini Syekh Ahmad Ar-Rifai dengan sederhana satu kisah tadi membuktikan sangat dicintai oleh teman-temannya. Nah, itulah orang yang berhasil. Orang yang berhasil itu kalau teman-temannya bisa cinta. Tapi kalau teman-temannya benci enggak berhasil. Misal bos kok dibenci sama apa namanya? Karyawannya. Itu enggak berhasil. Wow, saya harus tegas, tegas, tegas. Orang tegas itu tetap akan dicintai kok. Karena dia pada tempatnya gitu ya, marah-marah pada tempatnya. Di luar itu dia akan bergaul dengan baik, bukan kesombongan. Tapi kalau dia marah-marah tok yang ditampilkan gitu, enggak ada canda, enggak ada tawa, enggak ada kebersamaan, ya orang pada bosan sama dia. Orang enggak akan suka ini. Nah, para wali, orang-orang soleh kumpul dengan teman-temannya dan dicintai. Kenapa? Karena mereka menerapkan akhlak yang luar biasa. Selalu memberikan semangat. Dan termasuk ini sebentar lagi enggak terasa tinggal 8 menit. Kalau saya ngomong terus nanti tiba-tiba azan maghrib, tehnya sama kurmanya enggak keluar nanti insyaallah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي